Apakah Muhammad al-Imam bisa dikatakan termasuk pengkhianat negara sebagai orang yang membantu kaum kufar untuk menguasai negeri kaum muslimin? Apakah perbuatan dia ini adalah perbuatan kekufuran? Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kalimat pengkhianat sudah ada, para ulama menyatakan seperti itu, bahwa dia berkhianat karena pemerintah memerintahkan untuk membela negaranya dari pemberontak Houthi, tetapi dia tidak melaksanakan perintah dari penguasanya dan membiarkan kaum muslimin diperangi dalam keadaan diam, maka lebih tepat kalimatnya mukhadzil. Mukhadzil itu yang membiarkan kaum muslimin diperangi, dia tidak menolong. Itu namanya mukhadzil. Kalau kalimat-kalimat yang lebih dari itu saya tidak dengar dari para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pelaku dosa besar yang menyebabkan si pelaku harus dihukum mati, namun karena di Indonesia tidak menerapkan hukum mati tersebut bagi yang melakukannya berzina misalnya, apa yang harus dilakukan? Qul inna a'udzubikumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang sahabat, menyatakan ya Rasulullah zanaitu. Rasulullah menolak. Lalu malingkan wajahnya ke arah lain, sehingga dia berpindah ke wajah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zanaitu. Aku berzina. Wallahi aku berzina. Balik lagi Rasulullah SAW ke arah lain, dia juga mengikuti wajah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zanaitu. Sampai 4 kali. Kata para ulama, ya, itu menunjukkan Rasulullah SAW sesungguhnya tidak mau atau enggan untuk mendengarkan pengakuan itu. Memberikan kesempatan kalau dia mau bertaubat antara dia dengan Allah saja. Paham maksudnya? Karena tidak ada saksi-saksi. Maka kalau tidak ada saksi-saksi, Rasulullah SAW memberikan kesempatan kalau dia mau untuk taubat sendiri antara dia dengan Allah saja. Ternyata dia sampai masa 4 kali. Itu pun masih ditanya oleh Nabi. Itu pun ketika dirajam, lari. Rasulullah SAW menyatakan lagi, kenapa tidak dibiarkan mereka dia lari? Barangkali dia akan mencabut pengakuannya. Artinya, kalau seseorang yang berbuat dosa besar, yang harusnya dirajam atau harusnya dihukum mati, dalam keadaan dia tidak dihukum karena di negeri yang tidak menerapkan hukum-hukum tersebut, maka itu kesempatan dia untuk bertaubat kepada Allah SWT dan memperbaiki ibadahnya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosanya. Na'am barakallahu fikum. Cerita-cerita seorang yang menceritakan tentang sholat, kemudian menjadi bahan tertawaan, mengucapkan kalimat waladzolin diganti dengan kalimat lain, ini khunidun azakullah adalah istihza. Sehingga jangan diceritakan, jangan diulang, jangan disampaikan kepada wafulan, wafulan, wafulan. Wallahi saya pernah mendengar satu cerita itu di masa saya kecil. Sampai hari ini belum hilang di hati ini. Setiap dibaca ayat itu, ingatnya ke sana. Wallahi, wallahi, wallahi, saya menyesal. Kenapa saya dengar? Setiap mendengar ayat tersebut, ingat guyonan orang itu tadi. Padahal waktu saya dengarnya waktu kecil. Tidak bisa hilang. Dan saya betul-betul menyesal dan dendam kenapa orang itu menceritakan pada saya. Jangan main-main. Jangan memeleset-melesetkan ayat. Jangan guyon dengan ayat Al-Quran. Jangan. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Itu istihza. Main-main namanya. Ada sebagian ikhwah terkadang jika berpapasan atau melewati ikhwah yang lain dalam lingkungan pondok, entah tidak tahu, tidak paham atau bagaimana, bahkan lupa jika berpapasan dengan saudaranya, tidak mengucapkan salam. Ya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kita punya dua nasihat buat si penanya dan buat orang yang melakukannya. Adapun si penanya, hendaklah berprasangka baik dengan saudaranya. Kamu buat 1000 kemungkinan yang baik sebelum kemungkinan yang jelek. Oh mungkin gak lihat. Oh mungkin lagi buru-buru. Oh mungkin matanya lihat tapi hatinya gak lihat. Mungkin apa gak mungkin? Iya, karena dia sedang kepikiran sesuatu. Sehingga lihat orang itu, lihat. Tapi pikirannya entah kemana dia. Mungkin. Itu terjadi. Husnudzan, berbaik sangka dengan saudaranya. Ini untuk mereka. Adapun untuk yang lain, hendaklah memberi salam, karena itu adalah salah satu perangkat untuk mempererat ukhuwah. La tadkhulul jannata hatta tahabbu. Hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu enggak akan masuk surga sampai kamu beriman dengan sempurna. Dan kamu enggak akan beriman dengan sempurna hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah aku tunjukkan satu perkara yang kalau kalian lakukan kalian akan saling cinta mencintai? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Para sahabat, jangankan bertemu di jalan, berjalan bersama, kemudian terpisah oleh tiang, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Berlebihan? Tidak. Hadirin a'azakumullah. Afshus salam. Bahkan ada yang sengaja pergi ke pasar, ke tempat keramaian untuk berikan salam. Karena mendengar dari Nabi SAW keutamaannya, dan mendengar dari Nabi SAW pahalanya, dan mendengarkan hikmahnya menjadi tahabbu, masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang hatinya. Hadirin a'azakumullah. Jangan bakhil dalam masalah itu. Dalam masalah salam. Jangan bakhil. Murah, enggak pakai tenaga, enggak pakai uang, enggak pakai modal. Berapa energimu yang habis? Berapa kalori yang dipakai untuk mengucapkan assalamualaikum? Hadirin a'azakumullah. Bagaimana dengan keyakinan zakir naik? Sudah saya katakan tadi. Sudah saya singgung. Banyak ucapan-ucapan yang mengerikan dari dia. Ya mungkin karena dia terlalu banyak debat. Tidak sunnah. Tidak baik banyak debat. Seringkali dia mendapatkan syubhat dari mereka. Yang akhirnya masuk syubhatnya. Kemudian di kesempatan lain keluar. Kalimat itu. Saya lebih Kristen daripada kalian. Katanya. Lebih Kristen. Yang mana? Kristen itu kan pengikut Nabi Isa. Qanibdina azakumullah. Mereka meyakini Kristen itu yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bahasa-bahasa yang mengerikan. Enam. Mengucapkan kalimat yang tadi. Yang disebutkan. Bahwa aku bisa menyebutkan 100 bahkan 1000. Perkara yang Allah tidak bisa. Kita bisa. Atau yang Allah tidak bisa. Disebutkan kepada Syekh Shalal Fauzan. Kebetulan pensyarah kitab kita. Bagaimana ada orang yang mengatakan begini-begini? Hadhihi riddah. Ini kemurtadan, kata dia. Mengatakan bahwa Allah tidak kuasa, murtad dia. Khamilina a'azakumullah. Berapa ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir? Berapa kalimat? Berapa ayat? Berkali-kali. Atas segala sesuatu maha kuasa. Atas segala sesuatu maha kuasa. Dan itu barakallahu fikum bisa kita pahami. Yang dimaksud adalah seperti apa yang diucapkan oleh para filosof, para filsafat. Bahwa Allah tidak bisa menciptakan yang lebih besar dari dirinya. Sebab kalau dia menciptakan yang besar dari dirinya,